arsak ni rohaki tui sehasian hata honoku mabiara marsiran siapo ape hitana dua hasia dan mungkin kita gak bisa dan au dona salah maka holongi ho di rohaki boar sarang tibu hiatku tak daho boar sahasia boar sama duko maha soho tako jatuh cinta au tuho ho takas koi to hadua maha cinta tahu dai to au no baca no au mangoroi ho di rohaki Takas doi to haduan